Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani, akhawati, ma'asyaral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Sungguh kita ini adalah makhluk yang 100% bergantung kepada rahmat Allah dan nikmat Allah subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa kita lakukan, tak ada yang bisa kita kerjakan tanpa rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, wahai manusia semuanya, antumul fuqara'u ilallah, kalian ini semuanya adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Maka hadirkan terus bahwa kita ini fakir kepada Allah. Kita fakir, kita membutuhkan dan sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang ghani, yang tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Ini makna ghani. Walau sering diartikan ghani adalah maha kaya, tapi makna ghani tidak hanya di dalam kekayaan. Naam, Allah maha kaya. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, termasuk kita. Namun maknanya masih terlalu singkat, karena maha kaya hanya kepada harta dan kepemilikan. Namun maha kaya, ghani, Yang diartikan maha kaya itu maknanya Allah maha tidak membutuhkan. Allah melakukannya seorang diri, mampu mengerjakannya sendiri, dan tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah menciptakan kita, Allah tidak membutuhkan kita. Allah menciptakan malaikatnya, Allah tidak membutuhkan para malaikat. Allah menciptakan langit dan bumi bukan karena Allah memiliki kebutuhan terhadap langit dan bumi. Allah tidak membutuhkan siapapun dan membutuhkan apapun. Dia maha segala-galanya, wal hayyul qayyum, yang mengerjakan segala-galanya seorang diri, sehingga tidak membutuhkan pertolongan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Oleh karenanya Allah tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak membutuhkan ayah dan ibu. Allah tidak membutuhkan anak. Karenanya ketika dinisbatkan anak kepada Allah, Allah marah besar dan menyiapkan ancaman yang besar kepada orang-orang yang menisbatkan kepada Allah tabaraka wa taala anak. Orang-orang kufar dahulu mengatakan para malaikat itu anaknya Allah. Dan sebahagian agama di permukaan bumi mengatakan salah seorang nabi anaknya Allah. Ada yang mengatakan Nabi Musa anak Allah, ada yang mengatakan Uzair anak Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa anak Allah. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, pegunungan hancur lebur, anda aulir rahmani walada, ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Namun hal yang terpenting adalah merasakan bahwa kita sangat fakir kepada Allah. Bagaimana ini selalu hadir di dalam hati kita, bagaimana ini bisa kita selalu hadirkan di dalam dada kita. Kita ini fakir. Camkan terus, kita ini fakir, kita ini fakir kepada Allah. Karena memang itu hak, itu nyata 100% dan tidak ada salahnya. Tak ada yang bisa kita kerjakan tanpa rahmat dan nikmat Allah. Kenapa orang mudah dan ringan baginya maksiat? Karena kurangnya penekanan dirinya di dalam dirinya bahwa dia sangat fakir kepada Allah. Ketika ini semakin hilang dan semakin tipis dari dada seorang muslim, ketika itu keberaniannya berbuat maksiat kepada Allah akan semakin kuat. Dan ketika sifat ini hadir terus di dalam hatinya, akan membuat dia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia sadar sesadar-sadarnya akan kefakiran dirinya kepada Allah. Kalau antum ingin melihat permisalan, lihatlah permisalan orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Entah sebagai supir, entah sebagai pembantu rumah tangga, entah sebagai seorang karyawan sebuah toko, perusahaan, dan dia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Yang mungkin sudah lama dia berusaha mencarinya dan tidak mendapatkannya, dan kita ketika mendapatkannya dia sangat merasa dia membutuhkan pekerjaan ini karena dia membutuhkan gaji yang harus yang akan dia terima tiap bulan dari pekerjaan itu. Lihat bagaimana orang kepada perusahaan itu, lihat bagaimana orang kepada pekerjaannya sebagai supir pribadi itu, kepada pekerjaannya sebagai rumah tangga itu. Dia berusaha untuk maksimal dan tidak membuat kesalahan. Lain hal kalau dia sudah mau dipecat dan tidak peduli lagi dan tidak membutuhkan pekerjaan itu. Mungkin dia punya pekerjaan sampingan di luar yang mungkin gajinya setara atau mungkin lebih besar, sehingga dia akan berbuat semena-mena, berbuat lengah terhadap pekerjaannya itu, karena dia tidak merasa tidak membutuhkan lagi. Kalau ataupun suatu saat atau seketika dikatakan oleh majikannya atau perusahaannya kamu berhenti, dia siap. Tapi lihatlah orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, kenapa Allah tabaraka wa taala selalu menghadirkan kepada kita ketergantungan kita kepada Allah, agar kita selalu ingat itu. Dan hadirnya kita di sholat subuh di masjid ini, duduk bersama di masjid ini, tidak bisa kecuali dengan rahmat dan nikmat Allah yang beraneka ragam yang telah kita dapatkan semenjak kita bangun, dan tidak bisa dihitung sampai sekarang, saking banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dari tadi bangun tidur sampai kita di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini adalah kajian perdana kita di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang juga pengarang kitab sebelumnya yang kita pelajari. Kitab sebelumnya adalah kitab Al-Usul Al-Thalathah yang telah kita pelajari dan kita selesaikan dengan rahmat dan nikmat Allah, dan kita pindah kepada kitab beliau berikutnya tentang Tauhid, yang beliau beri judul dengan Kitab Tauhid, Kitab Tauhid. Dan Tauhid sesuatu yang sangat kita butuhkan, bahkan lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Hadirkan terus saudaraku bahwa Anda membutuhkan Tauhid lebih daripada Anda membutuhkan makanan dan minuman di permukaan bumi. Karena tanpa Tauhid tak ada satu amalan kita yang akan diterima oleh Allah. Tanpa Tauhid kita tidak menjadi seorang Muslim di mata Allah, di ilmunya Allah. Adapun di ilmu manusia dan di mata manusia, boleh jadi kita masih dianggap Muslim, boleh jadi kita masih dianggap ustaz. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana Allah menilai kita dan bagaimana Allah memandang kita. Ilmu Allah terhadap diri kita itu yang paling penting, karena yang akan berlaku di akhirat bukan apa kata manusia terhadap kita, akan tapi apa kata Allah terhadap kita. Yang berlaku di akhirat bukanlah pandangan manusia kepada kita, namun bagaimana penilaian Allah kepada kita. Dan Allah sudah menyatakan orang yang berbuat syirik bukan Muslim, penghuni neraka untuk selama-lamanya. Orang yang tidak bertauhid, maka keislaman kita bergantung dengan ada dan tidak adanya tauhid. Oleh karena itu, kenapa para ulama selalu mengingatkan dan tidak pernah bosan menyampaikan dan diikuti oleh murid-muridnya para ulama, para da'i, para ustadz yang menyampaikan, selalu mengingatkan kaum muslimin tauhid. Tauhid wahai kaum muslimin, benahi tauhid, perbaiki tauhid, perkuat tauhid, bentengi diri dengan tauhid. Karena kita tidak dianggap muslim kalau tidak bertauhid di sisi Allah. Adapun penilaian manusia kepada kita tidak berlaku. Adapun hadis Nabi SAW yang riwayat Anas bin Malik bahwa antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi, kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Di mana manusia akan bersaksi di hadapan Allah akan siapa kita. Hadis ini orang merasa bahwa penilaian manusia penting, karena di hadapan Allah nanti Allah juga melihat bagaimana manusia memandang kita. Ini berlaku, hadis ini berlaku bahwa manusia menjadi saksi atas diri kita apabila penilaian manusia terhadap diri kita sama dengan penilaian Allah terhadap diri kita. Bisa difahami? Karena boleh jadi penilaian manusia terhadap diri kita benar, boleh jadi penilaian manusia terhadap diri kita salah. Ketika manusia mengatakan diri kita orang saleh, memang kita orang saleh, di mata Allah orang saleh, maka berlaku hadis ini. Engkau adalah orang saleh, di mata Allah engkau adalah orang saleh, dan manusia di sekitarmu menjadi saksi di hadapan Allah akan kesalehan dirimu. Namun ketika manusia menganggapnya saleh, namun Allah tidak melihatnya saleh, maka persaksiannya tidak berlaku. Karena menurut manusia saleh, tapi menurut Allah tidak. Ini hadis lain di mana ada orang yang telah beramal amalan ahli surga sehingga seolah-olah jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal satu hasta. Ini adalah ilmu manusia tentang orang ini. Ilmu manusia tentang orang ini bahwa orang ini ahli surga. Orang ini rajin beramal soleh, orang ini banyak ibadahnya, orang ini masya Allah kesolehannya, masya Allah ketakwaannya. Namun di sisi Allah ilmunya tidak itu. Allah memandang orang ini tidak soleh. Kenapa? Karena ada yang dia sembunyikan dari pandangan manusia yang manusia tidak tahu. Dia bisa menyembunyikan keburukannya dari manusia, namun tidak bisa menyembunyikan keburukannya dari Allah. Dan ilmu manusia tentang dirinya berbeda dengan ilmu Allah tentang dirinya. Maka otomatis ilmu manusianya gak berlaku. Pandangan dan penilaian manusia terhadap diri kita tidak berlaku, manakala berbeda dengan pandangan Allah terhadap diri kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin. Oleh karena itu, kalau kita ingin tetap di atas Islam, harus bertauhid. Karena kalau tidak, dia menghancurkan keislaman. Dan yang paling dikhawatirkan untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai dari kaum muslimin dan muslimat adalah yang ini. Dia merasa dirinya masih muslim, ternyata sudah tidak muslim di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling berat. Merasa dirinya tidak akan ke neraka, padahal ke neraka, namun tidak kekal di neraka, masih lebih ringan. Walaupun itu berat daripada poin tadi yang kita sampaikan. Ada orang yang Islamnya tidak rusak, tidak hancur dengan kesyirikan, tauhidnya benar, sehingga Islamnya tetap benar dan wafat dalam keadaan muslim. Namun ketika dia hidup, dia merasa sudah bagus amalannya. Dia merasa sudah layak untuk ke surga. Padahal ternyata ke neraka dulu. Baru kemudian setelah ke neraka, setelah diazab di neraka, Allah dimasukkan ke dalam surga. Ini lebih ringan daripada orang yang merasa dirinya sudah masih muslim, akan tetapi dia ternyata rusak tauhidnya dengan kesyirikan, ternyata di sisi Allah, di ilmu Allah, dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Datang kepada Allah tanpa agama Islam, karena agama Islam itu agama tauhid, agama mengesakan Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setiap ibadah Allah, setiap ibadah Allah, setiap ibadah Allah, sedikit saja Allah dan yang lain, hilang amalnya. Sedikit saja ada Allah, namun ada yang lain. Ada Allah dan ada murid yang melihat. Ada Allah, ada tetangga. Ada Allah, ada calon mertua. Ini yang disebut dengan riya. Berarti Allah disekutukan. Hanya ingin dilihat orang. Tetap ibadahnya kepada Allah, sholatnya kepada Allah, namun masih ada, oh ingin dilihat orang, oh ingin ada mertua, ada calon mertua, ada calon istri, ada calon suami, bla bla bla bla bla. Bercampur niatnya, ditolak amalannya. Allah tidak terima. Sebagaimana yang Allah katakan dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i ani syirk, saya paling tidak suka disekutukan. Saya zat yang paling tidak suka disekutukan. Tidak membutuhkan sekutu. Tidak paling-paling tidak suka. Allah tidak paling tidak mau disekutukan. Walau hanya di dalam keinginan dipuji. Bayangkan seseorang yang bukan lagi sekedar itu, tapi dia sudah mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ini bukan lagi sekedar menyekutukan Allah dalam niat ingin dipuji. Sudah lebih parah daripada itu. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat. Maka orang yang menghadap Allah, yang paling parah dia merasa dirinya ketika hidup masih seorang muslim, ternyata di dalam ilmu Allah dia tidak lagi muslim. Ini yang kita takutkan terhadap diri kita. Ini yang kita takutkan kepada orang-orang yang kita cintai, mulai daripada orang tua kita, anak-anak kita, istri kita. Ini yang kita takutkan dari orang-orang yang kita cintai, dari sahabat-sahabat kita. Ini yang kita takutkan dari orang-orang yang kita cintai, dari seluruh kaum muslimin dan muslimat. Karena ini bahaya besar. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Silakan kembali kepada Al-Qur'an, kalau tidak salah di dalam surat Yusuf. Ayat 106 dari surat Yusuf. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka masih melakukan kesyirikan. Jadi kita mengatakan apa yang tadi kita katakan karena kekhawatiran kita tentang hal ini. Allah mengatakan masih banyak orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin, namun beserta itu dia masih berbuat syirik. Dan kalau kesyirikan sudah bertemu dengan keimanan, tidak dianggap mukmin. Karena keimanan akan hilang dengan datangnya kesyirikan. Kalau begini pentingnya tauhid, amat aneh dan sangat aneh orang yang mengabaikan bahasan tauhid. Kalau begini pentingnya tauhid, agak aneh dan teramat aneh orang yang mengatakan kalian bicara tauhid terus. Kapan bicara yang lain? Terlalu banyak kalian bicara tauhid. Aneh. Sesuatu yang menyelamatkan manusia di hadapan Allah dari kekal di neraka untuk selama-lamanya dibicarakan dan terus dibicarakan, terus diingatkan, terus disampaikan. Kemudian ada orang yang meranggap, apa kajian kalian tauhid terus, tauhid, tauhid, tauhid, seolah-olah enggak ada kajian lain selain tauhid. Itu tudingan sebenarnya. Kajian kita ada tafsir, ada sirah, ada yang lainnya, itu tudingan. Tapi ketika melihat para dai banyak berbicara tauhid, walaupun kajiannya tafsir diarahkan kepada bahasan tauhid, dibicarakan tauhid juga di dalamnya, kajiannya kajian hadis, ketika ada tauhid diterangkan tauhid lagi, diterangkan bagaimana mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah, tauhid terus. Kenapa dia merasa aneh dengan kajian-kajian yang selalu mengingatkan kaum muslimin kepada tauhid? Kalau antum melihat sejarah para nabi dan para rasul dan membaca sejarah para nabi dan para rasul, penyebab para nabi dan para rasul itu dimusuhi oleh kaumnya karena bicara tauhid. Coba perhatikan ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh, apa yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh, perhatikan baik-baik. Kenapa kaum Nabi Nuh membenci Nabi Nuh? Perhatikan baik-baik, kenapa Fir'aun membenci Nabi Musa? Perhatikan baik-baik, kenapa kaum Nabi Ibrahim membenci Nabi Ibrahim? Akan ditemukan, akan antum temukan titik terang bahwa karena para nabi itu mengajak manusia bertauhid kepada Allah dan menjauhkan seluruh peribadatan kepada selain Allah yang diibadati oleh kaumnya. Dan kaumnya mengatakan, "Ndak, ini cara ibadah yang kami telah terima dari orang tua kami dahulu, kami tidak akan tinggalkan." Oleh karena itu, orang yang hanya mengajak kepada ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, rajin berinfak, rajin peduli anak yatim, anak miskin, ramah kepada tetangga, senyum kepada siapapun, baik akhlaknya, itu tidak akan pernah dimusuhi. Kenapa? Karena bukan maudhi'ul khusumah bainal anbiya wa umamihim. Bukan ini poin perdebatan yang hangat, yang berat antara para nabi dan kaumnya. Siapa yang tidak cocok dengan sifat jujur? Siapa yang tidak cocok dengan sifat berakhlak mulia, ramah kepada tetangga? Siapa yang tidak cocok kepada rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sang penguasa? Tapi kalau bicara ini syirik, tinggalkan. Tapi kalau bicara perbuatan ini salah, perbuatan syirik, tinggalkan. Di situ orang akan melihat bahwa perdebatan para nabi dan kaumnya di titik ini. Dan kita tidak akan tinggalkan dakwah kepada tauhid insyaallah, dan minta kepada Allah tabaraka wa taala pertolongan, minta kepada Allah tabaraka wa taala al-aun, bantuan dari Allah menguatkan kita untuk selalu bicara tauhid. Apapun yang dikatakan manusia, karena kita benar-benar yakin inilah jalannya para nabi dan para rasul, dan nabi kita Muhammad SAW adalah yang terbaik daripada semua mereka, para nabi dan para rasul yang mengajarkan tauhid kepada umat. Oleh karena itu, lihat ulama-ulama yang banyak dimusuhi adalah ulama-ulama yang selalu mengajak kepada tauhid. Oleh karena itu, ketika kita tahu bagaimana pentingnya tauhid, maka kita selalu ingatkan kaum muslimin, karena kita mencintai kaum muslimin, jangan sampai mereka terjerumus kepada mara bahaya besar yang mungkin saja bisa terjadi pada diri mereka. Adapun tudingan dari sebahagian manusia kepada kita bahwa kita menuding-nuding orang keluar Islam, menuding-nuding orang kafir, ini hanya tudingan. Kita tidak mengkafirkan siapapun, tidak pernah mengeluarkan dari Islam siapapun. Kita hanya ingin mengingatkan, yang begini bisa membuat kalian keluar dari Islam, hati-hati. Yang begini bisa membuat kalian keluar dari agama Islam, hati-hati. Yang begini akan membuat kalian musyrik dan kemudian tidak diterima oleh Allah syahadat kalian, hati-hati. Kita hanya mengingatkan, bukan mengkafir-kafirkan. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Buka lembaran kajian kita, cari satu nama yang pernah kita kafirkan. Kita sebutkan di majlis, fulan kafir keluar dari agama Islam. Entah dia seorang presiden, entah dia seorang menteri, entah dia seorang apa, lalu namanya kita sebut di pengajian, ini orang sudah kita kafirkan keluar dari agama Islam. Cari satu nama, insyaallah antum tidak akan temukan. Karena dakwah ini bukan dakwah untuk mengkafir-kafirkan orang, bahkan dakwah untuk mengajak orang selamat daripada kekafiran dengan menerangkan hukum. Kita katakan hati-hati dengan tangkal dan jimat, karena bisa membuat kalian musyrik kepada Allah. Tangkal dan jimat itu hati-hati, supaya orang tinggalkan tangkal dan jimat dan mereka selamat daripada kesyirikan yang bisa saja diseret mereka kepada kemusyrikan, yang bisa saja jimat itu menyeret mereka kepada kemusyrikan dan keluar mereka dari agama Islam. Kita ingatkan hati-hati bahaya tangkal dan jimat. Orang-orang yang pakai tangkal dan jimat merasa resah dia, oh saya dikafirkan oleh ustaz ini. Tidak, bukan. Kita tidak mengkafirkan Anda. Kita hanya mengatakan hati-hati dengan tangkal dan jimat. Karena tangkal dan jimat ini, kalau Anda yakini bahwa dia yang mendatangkan kebaikan, dia yang mendatangkan larisnya toko, dia yang mendatangkan, maka keyakinan Anda seperti ini membuat Anda musyrik keluar dari agama Islam. Kita tidak mengkafirkan Anda, tidak mengeluarkan Anda dari agama Islam, hanya mengingatkan jangan sampai keluar dari agama Islam gara-gara tangkal dan jimat. Dua hal yang berbeda. Maka dakwah tauhid adalah dakwah yang menyayangi umat. Karena tidak ada yang lebih sayang kepada kita dari orang yang tidak ingin kita kekal di neraka. Oleh karena itu, dakwah syaitan, dakwah musyrik, dakwah yang mengajak kepada kesyirikan, karena dia sangat benci kepada manusia. Dia ingin benar-benar memasukkan manusia ke dalam kesyirikan agar di neraka selama-lamanya bersama dirinya. Dan dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah yang paling sayang kepada manusia, ingin menyelamatkan manusia dari kekal di neraka. Baik, pengarang kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kebiasaan seluruh para ulama dalam menulis kitab. Ketika mereka mengarang kitab karya ilmiah, apakah itu tafsir tentang Al-Quran, apakah itu kumpulan hadis Nabi SAW, mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis Nabi SAW yang riwayatnya hasan, kullu amrin dhibalin la yubda'u bibismillahi fahuwa abtar. Apabila ada pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus maksudnya bukan tidak diterima, akan tetapi pahalanya menjadi tidak sempurna. Ini maknanya. Maka seluruh perbuatan baik dimulai dengan bismillah. Dan tidak ada dan menulis kitab ilmu kepada manusia, apalagi ilmu tauhid, sebaik-baik kemuliaan, sebaik-baik perbuatan mulia. Lihatlah yang beliau, pengarang kitab ini, yang sudah meninggal lebih kurang 200 tahun yang lalu. Beliau masih meninggalkan amal baik beliau kepada kita. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian daripada amal beliau. Kitabnya kita pelajari, umat pelajari. Dan ini akan menjadi catatan amal soleh untuk beliau. Bahagian dan berapa banyaknya manusia di permukaan bumi yang belajar kitab tauhid. Dan ini adalah amalan yang luar biasa. Dan para ulama selalu memulai kitab beliau, kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau katakan alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kata beliau alhamdulillah, pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena diperintahkan kita untuk selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka beliau pun memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk banyak memujinya dengan lisan kita. Dalam surat Al-Fatihah, pujian-pujian kepada Allah didahulukan sebelum permintaan kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. maliki yaumiddin, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa sallallahu ala Muhammad, dan semoga Allah berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau adalah orang yang rajin bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, mendahulukan kitabnya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang ditudingkan orang kepada beliau, karena beliau dituding orang yang benci terhadap Nabi dengan tidak mau bersalawat kepada Nabi. Ini beliau buktikan bahwa di dalam setiap kitab beliau selalu didahului dan ditutup dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di setiap nama Nabi beliau bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak solawat adalah perintah Nabi SAW kepada umat. Dan orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Berarti pengarang kitab juga mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabut Tauhid, kitab Tauhid, yaitu kitab tentang pentingnya Tauhid. Fadlut Tauhid, keutamaan Tauhid. Qauluhu ta'ala, kata pengarang kitab, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat ini berbicara tentang Tauhid, tentang pentingnya Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala bisa difahami dari dua sisi, bahwa dia menunjukkan Tauhid. Sisi yang pertama, ibadah maknanya secara umum adalah seluruh pekerjaan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan yang paling utama dari ibadah itu adalah Tauhid. Maka dari sisi ini, ayat ini berbicara tentang Tauhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu ketika diciptakan beribadah kepada Allah. Ibadah banyak, namun yang paling penting dari seluruh ibadah manusia kepada Allah adalah Tauhid. Dan pondasi ibadah mereka kepada Allah adalah Tauhid. Salat adalah ibadah, tapi tidak akan berguna kalau tidak ada Tauhid. Zakat adalah ibadah, tidak akan bermanfaat kalau tidak ada Tauhid. Puasa adalah ibadah, tidak ada artinya kalau tidak ada Tauhid. Maka ayat ini menunjukkan Tauhid dari sisi bahwa seluruh ibadah adalah tujuan penciptaan manusia, dan yang paling penting dari ibadah itu semuanya, dan yang paling utama, bahkan pondasi diterima atau tidak diterimanya ibadah yang lain adalah Tauhid. Maka ini berbicara tentang Tauhid, tentang ibadah yang puncak dari ibadah itu, yang terpenting dari ibadah itu adalah mengesakan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadati, tidak ada yang lain. Itu dia Tauhid. Dari sisi yang kedua, sebagian ulama mengatakan makna khusus daripada ibadah adalah Tauhid. Makna khusus ibadah adalah Tauhid. Adapun ibadah yang maknanya adalah seluruh yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk di dalamnya berinfak, termasuk dalamnya bersedekah, berpuasa yang wajib atau yang sunat, termasuk di antaranya berbakti kepada orang tua, jujur, amanah ketika bekerja, semuanya adalah ibadah. Itu makna yang umum. Namun makna ibadah yang khusus adalah tauhid. Oleh karena itu Allah sering menggunakan kalimat ibadah, menggandengkannya dengan kalimat syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Wa'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Beribadahlah kepada Allah, jauhi taghut. Taghut adalah kesyirikan. Coba lihat, ketika Allah berbicara ini, Allah bicara tauhid dengan menggunakan kalimat apa? Ibadah. Beribadahlah, jangan berbuat syirik. Artinya tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Beribadahlah kepada Allah, jauhi taghut. Artinya tauhidkan Allah, jauhi taghut. Maka kalimat ibadah maknanya yang khusus adalah tauhid, mengesakan Allah dalam setiap ibadah. Oleh karena itu ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran banyak. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakan kepada seluruh ahli kitab, mari kita beribadah kepada Allah dan mari kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba lihat. Mari beribadah kepada Allah dan mari tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah di sini makna khusus yaitu tauhid. Mari kita mentauhidkan Allah dan agar kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ibadah dalam makna yang khusus adalah tauhid. Dan ibadah dalam makna yang umum adalah yang tadi. Seluruh yang diridhoi, seluruh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan apapun, perbuatan apapun asal diridhoi dan dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Namun yang paling penting dari semua ibadah itu adalah tauhid. Yang paling utama dari seluruh ibadah itu adalah tauhid. Maka ayat ini menunjukkan perintah untuk bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika ini menunjukkan tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat posisi tauhid dan pentingnya tauhid. Ternyata Allah tidak ciptakan kita kecuali untuk bertauhid. Ternyata maksud tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk bertauhid. Agar mereka bertauhid, agar mereka isi hidupnya dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar esakan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Agar ia tegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Untuk itu kita diciptakan ternyata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diciptakan untuk punya harta banyak. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang punya jabatan tertinggi. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang paling terkenal. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang paling disegani, paling dihormati. Tidak. Bukan untuk itu Allah ciptakan kita. Tapi Allah ciptakan kita untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini nampak keutamaan tauhid yang luar biasa. Ternyata kita diciptakan Allah untuk itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita ingin lanjutkan akan, tapi waktu kita terbatas dan ada safar setelah ini yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan pertama kita tentang tauhid, tentang kitab tauhid. Dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang menghadap kepadanya tanpa berbuat syirik sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.